Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat dari 73 tersebut adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Nah, kemudian penulis menyebutkan nama-nama lain dari kelompok yang selamat ini. Yang pertama, tentunya penyebutan ini sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Yang pertama yaitu al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Ini adalah salah satu nama yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang selamat. Dan ketika kita membicarakan kelompok ini, kita berusaha untuk menjadi kelompok yang semangat, yang selamat. Ya. Bukan berarti kita mengklaim diri yang selamat. Ini yang sering dituduhkan kepada dakwah salaf. Kita berusaha menjadi kelompok yang selamat. Agar selamat dari api neraka. Dan itu adalah puncak dari kesuksesan. Masuk surga, jauh dari api neraka. Itu puncak kesuksesan. Sesukses apapun seseorang hidup di dunia, ketika dia tidak masuk surga, dimasukkan ke dalam neraka, berarti tidak sukses. Nah, kemudian di sana ada nama yang lain, yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah. At-Ta'ifah Al-Mansurah artinya adalah kelompok yang diberikan kemenangan. Maksudnya kelompok ini adalah kelompok yang memperjuangkan agama Islam. Dan disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Orang-orang yang memperjuangkan agama Islam ini, memperjuangkan agama yang benar ini, akan selalu ada sampai hari kiamat. Memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan hadis Rasul. Nah, kita berusaha menjadi At-Ta'ifah Al-Mansurah ini, yaitu kelompok yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita mengklaim diri kita sebagai orang yang diberikan kemenangan. Bukan. Kita berusaha mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat. Memperjuangkan agama Islam, membela Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sehingga kita disebut sebagai At-Ta'ifah Al-Mansurah. Golongan atau kelompok yang diberikan kemenangan. Penamaan yang ketiga yaitu Al-Ghuraba. Al-Ghuraba ini termasuk orang-orang yang selamat nanti di akhirat. Dan ini nama lain dari kelompok yang selamat tersebut. Al-Ghuraba artinya adalah orang-orang asing. Orang-orang asing di sini maksudnya adalah alladhi yuslihu idza fasadan nas. Orang-orang yang memperbaiki jika keadaan manusia sudah rusak. Makanya kita harus bersyukur kalau seandainya ada yang melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang mungkar. Nah, itu salah satu hal yang patut kita apresiasi di tengah masyarakat. Mencegah yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan memerintahkan yang ma'ruf. Karena kalau tidak ada yang menasihati, manusia rusak. Kalau tidak ada yang menasihati, manusia rusak. Karena manusia ini adalah manusia, makhluk yang sering selalu melakukan dosa. Tidak lepas dari itu. Maka harus ada sekelompok manusia yang al-ghuraba, yang asing. Asing dengan agamanya, tetap berpegang teguh kepada agamanya. Mau manusia berubah bagaimanapun, dia tetap berpegang teguh kepada agamanya. Meskipun dia dicibir orang, dihina orang, tapi dia tetap teguh dengan agamanya. Ini namanya, nama yang ketiga adalah al-ghuraba. Dan itu sudah kita pelajari hadis-hadisnya. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya anak-anak muda yang baru taubat, bahasa mereka baru berhijrah begitu ya. Mereka kadang-kadang membuat nama akun al-ghuraba. Ya. Yaitu kalau bahasa Inggrisnya the strangers. Antik namanya, tapi harus ada aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Harus sesuai dengan hadis Rasul bahwa al-ghuraba yang dimaksud di sini adalah allazi yuslihu idza fasadan nas. Yang membuat keperbaikan jika manusia rusak. Maka sebenarnya di dalam Islam ini bukan hanya kita yang islah. Bukan hanya kita yang baik, kita harus muslih, harus memperbaiki. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Makanya bagus nama anak muslih. Artinya orang yang memperbaiki yang rusak. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian nama yang keempat yaitu ahlul hadis. Ahlul hadis adalah orang-orang yang selamat juga nanti di akhirat. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditekankan hadisnya bukan Qur'annya? Karena hadis ini banyak yang mengingkari. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an orang tidak bisa mengingkari karena itu kitab suci. Tapi hadis ini banyak yang mengingkari dari sisi itu yang menulis manusia. Yang mengumpulkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Otomatis ada yang tambahan, ada yang pengurangan atau yang semisal. Disitulah timbul keraguan-raguan. Makanya termasuk kelompok yang selamat, mereka lah yang disebut dengan ahlul hadis. Kenapa? Karena mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa tidak mengikuti Al-Qur'an? Karena dengan mengikuti hadis Rasul berarti dia sebenarnya sedang mengikuti Al-Qur'an. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas terhadap Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'a." Sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an sebagai wahyu dan yang semisalnya bersamaan dengannya. Maksudnya semisal dengan Al-Qur'an tersebut yang menjelaskannya. Menjelaskan hal-hal yang global di dalam Al-Qur'an. Contoh zakat. Zakat tidak ada penjelasan rinci di dalam Al-Qur'an. Adanya di dalam hadis Rasul. Contoh jumlah rakaat di dalam sholat. Tidak ada penjelasan rinci di dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis Rasul. Makanya apabila ada orang yang mengatakan bahwasanya saya berpegang teguh hanya dengan Al-Quran, maka tentunya dia tidak bisa sholat. Karena penjelasan sholat hanya ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tata caranya, ya, kemudian rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya hanya ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada bab yang ketujuh. Sekarang kita mempelajari nama lain yang kelima dari nama-nama orang-orang yang selamat, yaitu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini nama lain dari orang-orang yang selamat. Para ikhwah, penamaan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah kita pelajari. Sebab penamaannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Makanya disebut dengan ahlus sunnah. Ya. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Makanya disebut dengan ahlus sunnah. Berarti apa maksud ahlus sunnah? Ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu sunnah Rasulullah? Nah, sunnah di sini bukan maknanya adalah gandengan dengan hal yang wajib. Bukan. Jadi kalau dalam Islam ada namanya sholat wajib, ada puasa wajib, ada zakat wajib. Di sana ada puasa sunnah, ada sholat sunnah, ada sedekah yang merupakan zakat sunnah. Ya. Nah, bukan itu yang dimaksud. Tetapi sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah. Dari A sampai Z-nya. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati," hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, maka maksudnya adalah hendaknya kalian berpegang teguh dengan ajaranku. Apapun yang merupakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang itu sudah kita pelajari juga. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Penulis mengatakan, "Tsaniyan, ahlus sunnah wal jamaah humul firqatul najiyah wa ta'ifal mansurah wa ahlul hadis." Kedua, ahlus sunnah wal jamaah adalah firqah najiyah, ta'ifah mansurah serta ahlul hadis. Lihat. Ahlus sunnah wal jamaah nama lain dari at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan. Nama lain dari al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Nama lain dari ahlul hadith. Nama lainnya adalah ahlus sunnah. Itu semuanya sinonim. Bukan kelompok-kelompok yang berbeda. Itu semuanya nama-nama yang syar'i. Yang syar'i. Yang sesuai dengan hadis Rasul. Ya. Ustaz, kok nama-nama seperti ini kayaknya mengkotak-kotakkan Islam? Ada dalam pemikiran antum seperti itu? Ada nama-nama ini kayaknya mengkotak-kotakkan Islam. Maka jawabannya mudah. Bahwa sekarang semua orang kebanyakan mengaku Muslim. Saya Islam. Tapi ada dari yang mengaku Islam tersebut, mereka melakukan kesyirikan. Menyembah kepada jimat. Meminta kepada orang yang sudah mati. Mereka melakukan perbuatan mengada-ngada. Di antaranya, tata cara sholat yang mengada-ngada. Tata cara berzikir yang mengada-ngada. Tata cara bersolawat yang mengada-ngada. Taib. Oleh sebab itulah, kita harus mencari nama Islam yang memang benar-benar mengamalkan Islam yang murni. Tidak ada tambahan, tidak ada renovasi, tidak ada inovasi. Maka nama-nama ini perlu. Dan nama-nama ini disebutkan dalam hadis Rasul. Jadi tidak mengapa kita memakainya. Ya, bahwa ada sekelompok umat di tengah umat Islam yang disebut dengan al-firqah an-najiyah. Kelompok yang selamat. Selamat, kenapa mereka selamat? Karena berpegang teguh kepada Islam yang murni. Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian ada nama kelompok Al-Ta'ifah Al-Mansurah. Golongan yang diberikan kemenangan. ada nama ahlul hadis, ada nama al-ghuraba, ada nama ahlus sunnah wal jamaah. Intinya ahlus sunnah wal jamaah mereka juga bernama at-taifah al-mansurah. Nama lainnya juga al-firqah an-najiyah. Nama lainnya juga ahlul hadis. Nama lainnya juga al-ghuraba. Nama lainnya juga ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka inilah nama lain dari muslim. Kenapa enggak pakai nama Islam aja, Ustaz? Biar umum, biar nyatu semuanya. Biar nyatu kemudian melawan orang-orang yang benar-benar kafir. Maka jawabannya, musuh di dalam lebih berbahaya dibandingkan musuh di luar. Ya, musuh-musuh di dalam adalah orang-orang munafik di tengah kaum muslimin. Kemudian orang-orang yang melakukan perbuatan mengada-ngada di tengah kaum muslimin. Kemudian orang-orang yang melakukan kesyirikan di tengah kaum muslimin. Mengaku muslim. Nah, ini adalah penyimpangan di dalam agama Islam. Nah, itu dia. Kemudian penulis mengatakan, qala Syekhul Islam fi majmu'il fatawa amma ba'du fa hadza i'tiqadul firqatin najil mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jama'ah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa berkata, amma ba'du, ini adalah firqah najiyah, al-mansurah, kelompok yang selamat dan diberikan kemenangan sampai terjadinya hari kiamat, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nama lain dari ahlu sunnah wal jamaah adalah al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, al-ta'if al-mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan, ahlul hadith, kelompok yang mengikuti hadis-hadis Rasul, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini dia. Kemudian penulis mengatakan, wa tariquhum hiya dinul Islam alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Dan jalan mereka, jalan ahlus sunnah wal jamaah adalah agama Islam yang karenanya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah yaitu orang Islam itu sendiri yang benar-benar mengerjakan Islam secara murni seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah fi haditsin anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala humma kana ala mithli ana alaihi al-yawma wa ashabi saral mutamassikuna bil islamil mahdhi al-khalis anis syaubi hum ahlus sunnah wal jamaah. Lihat. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW mengabarkan dalam hadis bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi perpecahan itu sebuah keniscayaan. Karena sudah dikabarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya di neraka kecuali satu yaitu al-jamaah. Satu yaitu al-jamaah. Dalam hadis lain beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang seperti keadaanku dan para sahabatku hari ini. Maka jadilah orang-orang yang berpegang teguh pada Islam yang murni dan bersih dari noda adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi keadaan yang menuntut penamaan ini, ya, semuanya ngaku Islam, tetapi ada Islam yang sempalan, ada Islam yang tambahan, ada Islam yang mengerjakan perbuatan kesyirikan, ada Islam yang mengerjakan perbuatan bid'ah, ngaku Islam. Makanya yang benar-benar Islam yang murni itulah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi penamaan ini bukan untuk mengkotak-kotakkan Islam, tetapi untuk menjaga kemurnian Islam. Ya, baik. Kemudian penulis mengatakan, وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. Lihat di sini, di tengah mereka, yaitu di tengah Ahlus Sunnah, ada terdapat orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur dalam keimanan, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Di antara mereka juga terdapat tokoh-tokoh pemberi petunjuk dan pelita-pelita umat, orang-orang yang memiliki jasa-jasa besar bersejarah dan keutamaan-keutamaan yang selalu disebut-sebut. Di tengah-tengah mereka juga terdapat abdal. Abdal artinya para imam pengganti, yaitu para imam yang petunjuk dan keilmuan mereka diakui secara sepakat oleh kaum muslimin. Wa humut ta'ifal mansura alladhina qala fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqqi dhahirin la yadhurruhum man khalalahum hatta taqum as-sa'ah. Mereka lah at-ta'ifal mansur. Kembali lagi. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka juga namanya at-ta'ifal mansurah. Kelompok yang diberikan kemenangan. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan kebenaran, tidak membahayakan orang yang menghina mereka sampai datangnya hari kiamat. Menegakkan kebenaran maksudnya mengamalkan Islam yang apa tadi? Yang murni tadi. Mereka tidak akan pernah takut dengan manusia. Mereka akan senantiasa memperjuangkan kebenaran tersebut. Ya, itu dia. Kemudian Syekh mengatakan, "Fanas'alullahal 'azhim an yaj'alana minhum alla yazigha qulubana ba'da idh hadana wa yahab lana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab wallahu 'alam." Kita memohon agar Allah yang Maha Agung menjadikan kita termasuk golongan mereka dan tidak menjadikan hati-hati kita sesat setelah menganugerahkan petunjuk kepada kita, dan agar Allah menganugerahkan rahmat darinya kepada kita. Sesungguhnya dia adalah Zat yang Maha memberi anugerah. Wallahu a'lam. Lihat di sini, Syekhul Islam berdoa kepada Allah agar kita termasuk darinya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak mengklaim diri kita yang selamat, diri kita yang apalagi, diri kita yang dijamin surga, tidak. Tetapi kita berusaha agar menjalani jalannya Nabi dan para sahabat, sehingga disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga disebut sebagai At-Ta'ifah Mansurah, sehingga disebut sebagai Al-Firqah Najiyah, kelompok yang selamat, golongan yang diberikan kemenangan. Ya, bukan berarti kita yang mengklaim diri kita. Enggak, kita berusaha agar kita termasuk dari mereka. Karena Syekhul Islam di sini berdoa. Nah, ini saya tekankan beberapa kali. Kenapa? Karena sering dakwah salaf ini dituduh mengakui yang paling benar, paling suci. Padahal tuduhan itu ada beberapa sebab. Salah satu sebabnya adalah yang menuduh tidak bisa menjawab ketika berdebat. Itu selalu seperti itu. Karena biasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, At-Ta'ifah Mansurah, Al-Firqah Najiyah, Ahlul Hadith, Al-Ghuraba, mereka senantiasa berpegang kepada dalil. Berpegang kepada dalil. Kalau sudah yang dijadikan rujukan dalil, maka pada saat itu yang lain tidak akan mampu melawannya. Paling-paling perasaan baper. Sedangkan kita badil, bawa dalil. Ya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tuduhan yang tidak pantas kepada orang-orang yang berusaha mengikuti jalannya para salaf adalah merasa paling benar. Ini salah faham terhadap dakwah salaf. Kita bukan merasa yang paling benar, tetapi kita berusaha mengikuti pemahaman yang paling benar. Berusaha mengikuti pemahaman yang paling benar. Yang paling benar tersebut siapa? para sahabat. Ma kana alaihi ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu sahabat-sahabat yang mengikuti orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu kita berusaha untuk itu. Jadi jawabannya mudah kalau orang dituduh merasa paling benar sendiri aja. Tuh ikam mengkafling surga aja serangan kita. Maka jawabannya itu tuduhan, cukup. Itu tuduhan. Tidak ada yang merasa paling benar. Karena kita berusaha mengikuti pemahaman yang paling benar. Bukan merasa paling benar. Dan dua hal tersebut jauh berbeda. Ya. Baik. Kemudian penulis mengatakan. Walihada wasfa al-firqata an-najiyah bi-anha ahlu sunnah wal-jamaah wa humul jumhurul akbar was-sawadul a'zam. Yang artinya, beliau juga berkata, oleh karena itu, al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, disifati sebagai ahlu sunnah wal-jamaah. Mereka adalah mayoritas terbesar dan sawadul a'zam. Sawadul a'zam artinya kelompok yang paling terbesar. Kelompok yang paling terbesar. Berarti, kelompok-kelompok yang menyempal dari Islam, seperti Khawarij yang mempunyai pemikiran mengkafirkan orang yang pelaku dosa besar, ngebom sana, ngebom sini, ya. Pemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin, pemikiran mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam, maka ini menyempal dan mereka pasti sedikit. Ya. Mereka pasti sedikit. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnah wal jamaah yang merupakan as-sawadul a'zam, yaitu kelompok yang paling terbesar. Kemudian penulis juga mengatakan, waqala wa bihadhi yatabayyanu anna ahaqqan nasi bi an takuna hiyal firqah najiyah ahlul hadith wa sunnah alladhina laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini perkataan penting. Syekhul Islam juga berkata, dengan demikian jelaslah bahwa orang yang paling berhak menjadi al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, adalah ahlul hadith wa sunnah, yaitu orang-orang yang mengikuti hadith Rasul dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak memiliki satu tokoh pun yang diikuti secara fanatik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bisa kita fanatik terhadap seorang pun dari makhluk Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta kita dahulukan dibandingkan kita dahulukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan setiap manusia. Perkataan siapapun kalah dibandingkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saran apapun dari siapapun tidak bisa diamalkan ketika berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya kita tidak fanatik kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah contoh atau sifat dari orang yang al-firqah najiyah, kelompok yang selamat. Inilah contoh praktek dari ahlul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis Rasul. Inilah contoh praktek dari ahlus sunnah. Jadi kalau ada ucapan siapapun berhadapan dengan ucapan Rasulullah, maka tidak bisa dibanding, ditanding, tidak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, ini sifat al-firqah najiyah. Ini sifat ahlul hadith. Nah, Bukan kita sekarang mengklaim itu diri kita. Enggak, kita berusaha. Ya, ini yang sering saya tekankan sekali lagi. Bukan kita mengklaim sekarang kita yang paling selamat, kita yang paling suci. Enggak, kita berusaha. Kita sekarang menjelaskan sifat orang-orang yang selamat, sifat orang-orang yang diberikan kemenangan, sifat ahlul hadis yang mengikuti hadis Rasul, sifat ahlus sunnah begini. Nah, kita berusaha. Ada orang yang tidak suka kepada dakwah salaf ini, nuduh paling benar, ngaku paling benar. Bukan, dia salah faham. Ya. Bahkan mungkin kita lebih banyak dosanya dibanding orang tersebut. Cuma kita berpemahaman bahwa kalau ingin menjadi golongan yang selamat, ingin menjadi kelompok yang diberikan kemenangan, maka mengikuti Rasulullah. Tidak ada fanatisme kepada seseorang kecuali kepada siapa? Rasulullah. Itu pemahaman namanya. Ya. Makanya sering sekali dalam dakwah salaf kita mengatakan, kita menghukumi perbuatan, tidak menghukumi pelaku perbuatan. Kita membicarakan manhajnya, membicarakan metodologinya, bukan membicarakan orangnya. Adapun kita banyak dosa, tapi ada dalam terpatri dalam diri kita bahwa siapa, atau dalam benak kita, siapa yang ingin selamat, maka jadilah ahlul hadis yang mengikuti hadis Rasul. Jadilah ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Rasul. Jadilah al-firqah najiyah. Jadilah at-ta'ifah al-mansurah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini poin penting. Laisa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa Rasulullah. Yang artinya, tidak ada satu tokoh pun yang diikuti secara fanatik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau sudah berhadapan dengan Rasulullah, perkataan Abu Bakar dan Umar saja kalah. Manusia yang paling terbaik di umat Islam ini, Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja hujan turun dari langit. Batu, hujan batu turun dari langit. Aku mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedangkan kalian mengucapkan Abu Bakar dan Umar berkata. Gak bisa ditanding. Apalagi manusia-manusia di bawahnya. Ya. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Apalagi ucapan-ucapan ulama sekarang. Gak bisa disanding dengan hadis Rasulullah SAW. Ucapan kiai, ucapan tuan guru, ucapan ustad, ucapan alim. Tidak bisa ditanding dengan hadis Rasul. Yang kita harus fanatik hanya siapa? Rasulullah. Seperti perkataan Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, Laisa minna illa yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadhal qabr. Tidak ada di antara kita seluruhnya. Kecuali ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Antara dua itu. Kecuali yang dikuburkan di kuburan ini. Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah. Imamnya penduduk kota Madinah. Beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah. Kalau sudah berhadapan dengan hadis Rasul, maka selesai. Kita hanya bisa mengatakan, an yaqulu sami'na wa ta'ana. Kita mendengar, kita tunduk patuh. Tidak boleh fanatis kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum a'lamun nas bi aqwalihi wa ahwalihi. Lihat, ini perhatikan. Mereka adalah orang yang paling mereka adalah orang yang paling sebentar. Orang yang paling mengerti tentang perkataan dan perbuatan Rasulullah. Siapa mereka? Para sahabat. Nah, makanya kita berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Karena mereka yang paling paham tentang perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Karena mereka melihat langsung. Mereka saksi hidup. Ya, para sahabat itu saksi hidup. Kemudian, وَأَعْظَمُهُمْ تَمْيِزًا بَيْنَ صَحِيْهِهَا وَسَقِيمِهَا. Dan paling dapat membedakan antara yang sahih dan yang lemah. Maksudnya, para sahabatlah yang paling bisa membedakan mana hadis yang lemah, mana hadis yang sahih. Dari para sahabat turun nanti ahli hadis dari kalangan tabi'in. Turun lagi dari ahli hadis dari kalangan tabi'ut tabi'in. Mereka lah yang bisa membedakan mana hadis yang lemah, mana hadis yang kuat atau yang sahih. Kemudian wa a'immatuhum fuqaha'u fiha. Para imamnya adalah orang-orang yang faqih. Wa ahlu ma'rifah bima'aniha wa tiba'an laha. Dan paling mengenal makna perkataan dan perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ahlul hadis, orang yang paling faham tentang Rasulullah. Karena hidupnya bergelut dengan hadis Rasul. Salawatullah wa barakatuh wa salamu alaihi. Tasdiqan wa amalan wa hubban wa muwalatan lima walaha. Mereka adalah orang yang paling mengikuti sunnah Rasul. Baik dalam kepercayaannya, perbuatannya, kecintaannya, loyalitasnya terhadap orang-orang yang loyal terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan permusuhannya terhadap orang-orang yang memusuhi sunnah Rasul. Ini ahlul hadis seperti itu. Ahlul hadis senantiasa sangat cinta kepada hadis Rasul. Memperjuangkan hadis Rasul, membela hadis Rasul, dan melawan musuh-musuh dari hadis Rasul yang tidak percaya terhadap hadis Rasul atau yang meremehkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini disebut dengan ahlul hadis. Kemudian penulis mengatakan فَلَا يَنْصِبُونَ مَقَالَةً وَيَجْعَلُونَهَ مِنْ أُسُولِ دِينِهِمْ وَجُمَلِ كَلَامِهِمْ إِلَّمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فِي مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ. Orang-orang yang senantiasa mengembalikan perkataan-perkataan tidak jelas kepada keterangan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak pernah menetapkan satu perkataan pun menjadi satu pokok agama dan menjadi salah satu pokok pernyataan mereka jika hal itu tidak terdapat dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yaj'aluna ma mu'itha bihi ar-rasul minal kitabi wal hikmah huwal aslu alladhi ya'taqiduna wa ya'tamiduna. Bahkan mereka menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pokok yang mereka yakini dan mereka jadikan sandaran. Kebiasaan ahlul hadis, mereka ketika berhadapan dengan satu perkataan tidak langsung diterima. Kalau itu perkataan manusia biasa, siapapun itu, tidak langsung diterima. Sampai ditimbang dengan syariat, dengan Al-Quran dan hadis. Kalau perkataan ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita ambil. Itu ahlul hadis. Ya, mereka sangat erat berkaitan dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, saya baca ya dua lembar dengan bahasa Indonesia yang agak cepat sehingga bab ini habis ya. Mohon bersabar. Ketiga, antara ahlus sunnah wal jamaah dan salafiyah. Nah, nama ahlus sunnah juga salafiyah. Ahlus sunnah juga namanya apa? Salafiyah. Ya. Kenapa salafiyah? Karena mengikuti pemahaman para sahabat. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlu sunnah mengikuti sunnah, wal jamaah adalah mengikuti sahabat, kesatuan sahabat. Maka nama lain dari ahlu sunnah adalah salafiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kelompok ahlu bid'ah dan golongan-golongan sesat yang menamakan nama ahlu sunnah wal jamaah untuk menyelewengkan orang-orang awam kaum muslimin dari fitrahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan, banyak orang-orang yang menceritakan tentang golongan ini dengan hanya berdasarkan persangkaan dan hawa nafsu. Maka ia menjadikan kelompoknya dan orang-orang yang loyal kepada tokoh pemimpin yang diikutinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah dan sebaliknya. Menjadikan orang-orang yang menyelisih sebagai ahlu bid'ah. Hal ini merupakan kesesatan yang nyata karena mereka, karena ahlul haqqi was sunnah wal jamaah tidak memiliki panutan selain Rasulullah. Maksud penulis di sini ada sebagian kaum muslimin fanatik terhadap seseorang, bukan Rasulullah. Lalu mereka menamai mereka ini ahlu sunnah. Padahal fanatiknya bukan kepada Rasulullah. Ini penamaan yang tidak tepat dengan keadaannya. Orang ahlu sunnah itu yang dipanatiki hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian mereka menganggap kelompok, nah ini disebutkan di sini oleh Syekh, kelompok titik-titik sebagai bagian dari ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana dilakukan oleh Abdul Qahir bin Tahir al-Baghdadi, wafat tahun 429 dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Ia mengatakan, ketahuilah semoga Allah memberi kebahagiaan kepada kalian, sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah ada 8 kelompok. Satu kelompok di antara mereka mendalami ilmu tentang pembahasan-pembahasan tauhid, nubuwat, hukum-hukum tentang janji, ancaman, pahala, dosa, syarat-syarat ijtihad, syarat-syarat imam, dan syarat-syarat kepemimpinan. Mereka dalam bidang ilmu ini menempuh cara-cara sifatiyah, para penetap sifat dari kalangan ahlul kalam, ahli filsafat ketuhanan Islam, yang berlepas dari tasybih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan ta'til, meniadakan sifat-sifat Allah, berlepas diri dari bid'ahnya kaum Rafidah, Khawarij, Jahmiyah, Najariyah, dan semua penurut hawa nafsu yang sesat. Intinya, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa ahlu sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kaum Khawarij bukan ahlu sunnah. Kaum Rafidah bukan ahlu sunnah. Kaum Jahmiyah bukan ahlu sunnah. An-Najjariyah, saya tidak faham ini apa maksudnya An-Najjariyah. Beliau juga menyatakan ini bukan ahlu sunnah. Sebagian mutaakhirin menyangka bahwa umat Islam telah menyerahkan kepemimpinannya dalam masalah akidah kepada kaum Sa'id Hawa dalam kitabnya Jaulatun fil haq haini fiqhaini, dan mengatakan umat ini telah menyerahkan permasalahan i'tiqad kepada dua orang, yaitu Abu al-Ashar al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin juga mengatakan, jika disebutkan ahlu sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah Ash'ariyah dan Maturidiyah. Akhirnya, istilah ahlu sunnah wal jamaah telah menjadi longgar. Masuk ke dalamnya orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam akidah, khususnya masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sepatutnya menggunakan kata salafiyah untuk menunjukkan firqah najiyah, ta'ifah mansurah, al-ghuraba, dan ahlul hadis. Sebagian da'i yang tetap mempergunakan kata ahlu sunnah wal jamaah berkata, bagaimana pendapatmu andai kata kemudian ada beberapa kaum yang mengaku salafiyah, padahal mereka dari kelompok yang menyimpang, apakah kamu akan meninggalkan kata salafiyah dan menggantinya dengan kata yang lain? Jawabannya dari beberapa sisi. Satu, sesungguhnya pengadaian ini hanya menghasilkan mata rantai yang tidak ada ujungnya, maka hal itu adalah batil. Dua, ini merupakan pengandaian tentang permasalahan yang belum pernah terjadi. Sesungguhnya para salaf membenci pertanyaan tentang pengandaian-pengandaian dan tentang pendapat-pendapat. Pengakuan kelompok-kelompok yang kenyataannya belum pernah kita lihat dan belum pernah kita dengar bahwa mereka bermanhaj salaf ini merupakan penghancur bagi pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Karena manhaj salaf mengharuskan pengikutnya untuk mengikuti jalan para sahabat. Hal ini tampak jelas dengan keterangan berikut. Semua kelompok yang mengaku dirinya ahlu sunnah wal jamaah tidak ada yang berani mengatakan saya adalah salafi. Kelompok-kelompok yang telah terkenal bid'ahnya tidak ada yang mengaku bermadhab salaf dan tidak pula mengikuti ajaran para salaf. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi begini. Ketika ada nama ahlu sunnah wal jamaah, tapi ada dari ahlu sunnah yang sudah bernama dengan ahlu sunnah wal jamaah, mereka di dalam prakteknya melakukan penyimpangan akidah. Atau dalam prakteknya melakukan penyimpangan ibadah. Maka pada saat itu pantas kita memakai nama as-salafiyah agar lebih murni pengikutannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu nanti kalau seandainya ada orang juga memakai as-salafiyah, ternyata terjadi penyimpangan, bagaimana? Maka kita jawab dengan jawaban yang lima tadi. Ya, itu hanya andai-andai. Kemudian yang paling pokok adalah bagaimana sebenarnya manhaj salaf tersebut, yaitu mengikuti ajaran para salafus saleh. Baik. Kita lanjutkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam Majmu' Fatawa yang dimaksud di sini bahwa kelompok-kelompok yang umumnya dikenal di kalangan ahlu sunnah wal jamaah sebagai kelompok ahlul bid'ah dan bukanlah orang-orang yang berpihak pada ajaran salaf. Tetapi kelompok yang paling terkenal bid'ahnya yaitu Rafidhah. Bahkan orang-orang awam tidak pernah mengenal syiar bid'ah kecuali pada bid'ah Rafidhah. Sedangkan Sunni menurut istilah mereka adalah orang yang bukan syiah. Hal itu karena Rafidhah adalah sekte yang paling banyak menyelisih hadis-hadis Nabi dan makna-makna Al-Quran. Rafidhah adalah sekte yang paling banyak menjelek-jelekkan para salaf umat ini beserta para imamnya. Paling banyak mencela umumnya kaum muslimin dari berbagai kelompok. Ketika orang-orang Rafidhah ini merupakan kelompok yang paling jauh dari mengikuti salaf. Maka mereka menjadi kelompok yang paling masyhur dalam bid'ah. Maka diketahuilah bahwa syiar ahlu bid'ah adalah meninggalkan sikap berpihak mengikuti salaf. Ini penting. Orang-orang yang menganut perbuatan bid'ah, mereka senantiasa tidak menjadikan para sahabat sebagai rujukan. Itu dia. Ya. Mereka tidak mau menjadikan salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sebagai rujukan. Yang dijadikan rujukan orang-orang terkini, orang-orang yang baru-baru. Oleh karena itu Imam Ahmad dalam Risalah Abdus bin Malik mengatakan pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh pada apa yang menjadi keadaan para sahabat. Kemudian Syekhul Islam berkata lagi pada kitab yang sama, adapun anggapan bahwa mengikatkan diri pada salaf termasuk syiar bid'ah, maka merupakan anggapan batil. Sebab anggapan itu tidak mungkin terjadi kecuali jika kebodohan sudah merajalela dan ilmu menjadi sedikit. Ya. Maksudnya, kalau orang mengatakan kami salafi, orang-orang yang berusaha mengikuti manhaj salaf, maka ini adalah bid'ah, kata mereka. Ya, ini belum ada di zaman Rasulullah. Maka jawabannya adalah, siapa yang mengatakan seperti itu berarti ilmunya kurang. Karena tidak mungkin seseorang beragama dengan baik dan benar kecuali dengan mengikuti siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian Syekhul Islam berkata lagi pada kitab yang sama, adapun anggapan bahwa mengikatkan diri pada salaf termasuk syiar bid'ah, maka ini sudah. Oleh karena itu kita akan terus memperhatikan dari balik sikap keras hati untuk tetap meneruskan penolakannya terhadap penggunaan kata salaf ini. Dan hanya cukup menggunakan istilah ahlu sunnah. Karena ada maksud mengaburkan dakwah salafiyah yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan sunnah sahihah. Dengan pemahaman salafus saleh. Tujuannya agar dapat memasukkan semua kelompok yang mengaku sebagai pengikut empat madhab fikih ke dalam lingkaran ahlu sunnah wal jamaah. Sesungguhnya ada sesuatu di balik bukit, ada udang di balik batu. Jika dikatakan ini tidak terbesit sama sekali dalam pikiran kami, Allah lebih tahu tentang keadaan kami. Saya jawab, alangkah pasnya perkataan seorang penyair, jika kamu tidak tahu maka itu adalah musibah, namun jika kamu tahu maka musibahnya lebih besar lagi. Kalaulah bukan karena buku ini dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah dasar, tentu saya akan lebih rinci perpanjang dalam pembahasan lebih rinci. Maksudnya begini para ikhwah. Sebagian orang mengatakan, udahlah cukup namanya Ahlus Sunnah. Tidak perlu namanya Salafiyah. Cukup namanya Ahlus Sunnah. Maka kita katakan, cukup kalau seandainya ada Ahlus Sunnah yang benar-benar Ahlus Sunnah. Yang terjadi adalah orang-orang yang melakukan penyimpangan, baik dalam masalah akidah ataupun ibadah, mengaku Ahlus Sunnah. Nah ini yang terjadi. Makanya perlu penamaan yang baru, yaitu As-Salafiyah. Agar benar-benar orang-orang berujuk memahami Al-Quran dan Hadis kepada pemahaman para salaf. Itu tujuannya sebenarnya. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, siapa saja yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti dia tidak akan pernah berat kalau dia mengatakan saya mengikuti pemahaman salaf. Kebalikannya, siapa yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi berat ketika mengatakan saya mengikuti pemahaman para salaf, maka ini patut dipertanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dialah yang mengikuti pemahaman para salaf. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya pada ikhwah, kalau seandainya seseorang ingin memakai kata Ahlus Sunnah saja, tidak mengapa, asalkan benar-benar Ahlus Sunnah yang mengikuti sunnah Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh. Tapi kalau seandainya semua kelompok-kelompok menyimpang, hatta khawarij, rafidhah, kemudian yang mana-mana mengaku Ahlus Sunnah, maka ini perlu penamaan baru. Penamaan baru itulah As-Salafiyah. Kenapa As-Salafiyah? Karena kita merujuk kepada pemahaman para salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang berkaitan dengan ilmu manhaj. Nah, insyaAllah pada bulan depan kita akan membahas bab yang terbaru, yaitu bab yang ke-8. Halis sahabatu ridwanullahi alaihim indahum manhajun ilmi. Apakah para sahabat Nabi memiliki manhaj ilmiah? Nah, kenapa? Karena yang namanya dakwah salaf mengikuti apa? Para sahabat. Ya, mengikuti para sahabat Nabi. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Iya, ya. Kata-kata paling benar ini kita sebutkan karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pemahamannya yang paling benar. Adapun orang mengklaim kita juga punya pemahaman yang paling benar misalkan, maka apa standarnya? Ya, semua orang bisa mengklaim, tetapi yang paling utama adalah hakikatnya. Siapa pemahaman yang paling benar? Maka tidak ada yang bisa mengatakan bahwa selain para sahabat pemahamannya paling benar. Tidak ada yang bisa. Makanya ahlul bid'ah senantiasa mereka tidak suka atau tidak bisa lebih tepatnya mengatakan saya mengikuti pemahaman para salaf. Tidak bisa. Karena para salaf tidak suka bid'ah. Jadi kalau ada orang mengklaim kita juga mempunyai pemahaman paling benar, baik, itu klaim. Sekarang kita buktikan sama-sama siapa yang paling benar pemahamannya. Ingat, sekarang kita bukan mengklaim diri yang paling benar ya. Kita mengklaim pemahaman paling benar. Jadi bukan kita sekarang mengklaim diri kita paling benar. Enggak, pemahaman dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang paling benar itu siapa? Itu yang kita pakai. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara